Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umudin dunya wa ad-din. Assalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yawmiddin. Thumma amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, alhamdulillah. Kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala tentunya. Tidak ada kata seindah pujian kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Yang mana tentunya berkat pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melanjutkan ya pertemuan demi pertemuan. Ya, mengkaji ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, hadith-hadith Nabi alaihi salatu wassalam, ya, yang dibimbing oleh para salaful ummah, barakallahu fikum, yang mana ini semua dalam bingkai talabul ilmi, dan kita memohon kepada Allah tabaraka wa ta'ala, agar apa yang kita usahakan ini, ya, mendapat balasan yang terbaik insyaAllah tabaraka wa ta'ala. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita dari membaca kitab Al-Wabilus Sayyid min al-Kalami Thayyib, ya, yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Nah, dan pada pertemuan yang lalu kita baru saja menyelesaikan faedah zikir yang ke-36, di mana secara kesimpulan, ya, bahwasanya faedah zikir yang diurutkan oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala di nomor ke-36, yakni zikir itu, ya, akan mampu memberikan cahaya, ya, di dalam kehidupan dunia seorang hamba yang berzikir tentunya kepada Allah tabaraka wa taala, dan juga akan memberikan cahaya, ya, di alam barzakh, di alam kubur. Ya, barakallahu fikum. Dan juga akan memberikan cahaya kepadanya di hari akhirat nanti, barakallahu fikum. Nah. Dan perlu kami ingatkan kembali, barakallahu fikum, ya, yang namanya zikir, ya, mungkin, ya, ketika kita sebutkan kalimat zikir, yang sering terbenak dalam hati adalah zikir yang sifatnya ibadah badaniyah. Ya, ibadah badan seperti menyebut nama Allah, berzikir, zikir pagi, zikir petang misalnya, ya, salat misalnya, membaca Al-Qur'an, ya. Ini ibadah-ibadah badaniyah. Ya, barakallahu fikum. Dan terkadang kita terlupakan zikir ini maknanya luas, maknanya umum, masuk juga ke dalamnya adalah ibadah maliyah. Ya, ibadah yang dari sisi harta. Ya, ini juga bagian daripada zikir kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga ikhwani fiddin rahimahumullah, tatkala kita mendengarkan faedah demi faedah zikir barakallahu fikum, maka ya rangkumkan itu semua, ya, dalam benak kita. Itu zikir maknanya luas. Ya. Naam. Baik ibadah badaniyah maupun ibadah maliyah yang senantiasa butuh kita lakukan, kita amalkan, kita perjuangkan agar mendapatkan apa? Mendapatkan manfaat daripada zikir tersebut. Ya. Sebagaimana faedah yang ke-36 yang baru saja kita lewati. Tatkala seorang berzikir kepada Allah baik dengan badannya, baik dengan hartanya, barakallahu fikum, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan cahaya bagi hamba yang berzikir tersebut, ya, dalam kehidupan dunianya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan cahaya pada zikir tersebut dalam kehidupan barzakhnya, kehidupan alam kuburnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, akan memberikan, mencurahkan, ya, hamba yang berzikir tersebut dalam kehidupan akhiratnya. Allah permudah, terangkan jalannya menuju surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, oleh karena itu ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, ya, inilah di antara jalan yang bisa kita tempuh dalam mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Berzikir kepada Allah tabaraka wa ta'ala dari banyak sisi barakallahu fikum. Nah, kita lanjutkan barakallahu fikum. Qala al-Imam al-Qayyim rahimahullahu ta'ala as-sabi'atu wa thalathun. Ya. Yani faedah zikir yang ke-37. Nah. Kata beliau rahimahullahu ta'ala anna dhikra ra'sul usul wa tariqu ammati ta'ifah wa manshurul wilayah. Nah. Bahwasanya zikir itu ya bagian utama dari berbagai macam prinsip, berbagai macam landasan. Ya. Jadi semua landasan dalam kehidupan ini ya itu semua bermuara pada zikir. Apa sih zikir? Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baik dengan lisannya, baik dengan anggota badannya yang lain, dengan hatinya atau bahkan dengan hartanya. Ya. Barakallahu fikum. Nah, kemudian wa tariqu ammati ta'ifah dan jalan yang bisa ditempuh oleh ya seluruh masyarakat, oleh keumuman manusia. Ya. Nah. Ya, barakallahu fikum. Artinya zikir ini mudah untuk dilakukan sebenarnya, mudah untuk diamalkan sebenarnya. Siapapun, kalangan manapun, golongan apapun, kelompok apapun, ya, dalam lingkungan manusia ataupun masyarakat, barakallahu fikum, mudah untuk apa? Melakukan amalan ini, yaitu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, baik dengan badannya ataupun dengan hartanya, barakallahu fikum. Nah, ya. Kemudian wa mansyurul wilayah dan zikir ini tersebar ya di berbagai macam wilayah. Artinya zikir ini bukan suatu yang asing ya di seluruh wilayah, apalagi di negeri-negeri muslimin yang namanya zikir ya itu mudah untuk didengar, mudah untuk didapatkan, mudah untuk diamalkan ya. Barakallahu fikum. Nah, bahkan orang-orang yang hari ini sedang berada di negeri kufar pun apabila dia mau ya, na'am, dia bisa berzikir kepada Allah tabaraka wa taala. Ya, sehingga dengan kata lain ikhwani fiddin rahimani rahimullah, ya, faedah yang ke-37 ini, zikir itu mudah. Zikir suatu hal yang penting dan mudah untuk diamalkan, barakallahu fikum. Nah, ya. Kemudian faman futiha lahu fi ya, maka barang siapa yang dibukakan baginya zikir tersebut, maksudnya mudah bagi dia untuk berzikir, barang siapa yang dimudahkan oleh Allah, dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala kecondongan untuk berzikir kepada Allah tabaraka wa taala, mengingat Allah tabaraka wa taala baik dengan badannya maupun dengan hartanya, barakallahu fikum, faqad futiha lahu babud dukhuli ila Allah azza wa jal, maka sungguh ya akan dibukakan ya pintu masuk menuju Allah tabaraka wa taala. Ya, nah, inilah faedah ya manfaat zikir yang ke-37, yaitu apa? Zikir yang dengan mudahnya dilakukan oleh seorang hamba justru barakallahu fikum akan memudahkan hamba tersebut, akan membawa hamba tersebut untuk bisa membuka pintu menuju Allah tabaraka wa taala. Nah, apakah menuju Allah Subhanahu wa taala dengan secara makna yakni apa, dekat dengan Allah, dengan ibadah kepada Allah, ataupun menuju Allah Subhanahu wa taala secara hakikat di surganya Allah tabaraka wa taala, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, melihat wajah Allah tabaraka wa taala. Nah, ya, maka inilah ya faedah zikir barakallahu fikum yang ke-37, barakallahu fikum. Kemudian ya Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala mengatakan falyatadhahhar, ya, maka hendaklah dia mensucikan diri, waliyadkhula ala rabbih azza wa jal, ya, agar dia bisa masuk menuju Rabbnya, menuju Allah Subhanahu wa taala. Mensucikan diri dengan apa? Dengan zikir. Ya, barakallahu fikum. Tatkala dia terjatuh kepada dosa, sucikan dirinya dengan zikir. Dari sisi mana? Taubat kepada Allah tabaraka wa taala. Nah, tatkala barakallahu fikum, na'am, ya, dia ya gundah gulana hatinya, ya, maka zikir mengingat Allah tabaraka wa taala, ya, maka ini mudah untuk menuju dekat dengan Allah tabaraka wa taala. Yajid indahu kullu ma yurid, ya, dia akan temui di sisi Allah tabaraka wa taala semua yang diinginkan, semua dari apa-apa yang diinginkan, dia akan dapati itu, dia akan temui itu. Ya, barakallahu fikum. Fa in wajada rabbahu azza wa jal wajada kulla syai'in. Bila dia, ya barakallahu fikum, na'am, ya, sudah bertemu dengan Rabbnya, sudah mendapati Rabbnya, maka dia pun dan dia pun telah mendapatkan segala sesuatunya. Ya, barakallahu fikum. Di antara kenikmatan yang paling besar, ya, yang mengalahkan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya di surganya Allah tabaraka wa ta'ala, adalah tatkala seorang hamba bertemu dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Tatkala seorang hamba berjumpa dengan Allah tabaraka wa ta'ala, ya, melihat wajah Allah tabaraka wa ta'ala, inilah puncak daripada kebahagiaan. Puncak daripada kebahagiaan, barakallahu fikum. Ya. Yang tidak akan mampu dibayar dengan kenikmatan syurga manapun. Ataupun kenikmatan syurga apapun yang ada dalam jannah. Mungkin hari ini kita bercita-cita ingin punya istana di syurga. Ya, barakallahu fikum. Ingin, ya, barakallahu fikum, mendapat bidadari-bidadari di syurga. Dan seterusnya dari kenikmatan syurga. Tapi semua itu akan terkalahkan tatkala kita melihat wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Melihat wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu, di antara jalan untuk masuk berjumpa dengan Allah tabaraka wa ta'ala adalah dengan berzikir, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan dunia ini. Karena kehidupan dunia adalah darul ibtila, negeri tempat kita diuji, barakallahu fikum, dan negeri akhirat ala darul jaza, negeri tempat kita dibalas, ya, dari setiap apa yang telah kita perjuangkan, barakallahu fikum. Naam. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wa in fatahu rabbahu azza wa jal fatahu kullu syai, namun apabila dia luput, ya, kepada Rabbnya, luput dalam berzikir kepada Allah subhanahu wa taala, fatahu kullu syai, terluput pula segala sesuatunya, barakallahu fikum. Nah, ya, ini akan kandas apa yang kita cita-citakan. Apa sebabnya? Karena kita lupa untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lupa untuk berzikir kepada Allah tabarakallahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Nah, inilah faedah ataupun manfaat zikir yang ke-37, barakallahu fikum. Nah, maka kita simpulkan, ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah, manfaat zikir yang ke-37, bahwasanya zikir adalah menjadi prinsip yang paling utama. Yang prinsip ini sangat mudah untuk diamalkan. Dan dengan prinsip yang utama dan mudah diamalkan, mampu untuk apa? Untuk berjumpa dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi sebaliknya, apabila prinsip yang utama ini, ya, barakallahu fikum, yang mudah ini, ya, berat untuk kita amalkan, ya, malas untuk kita melakukannya, pelit kita untuk melakukannya, mengamalkannya, maka demikian pula akan susah dan berat pula untuk berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala, ataupun akan terluput segala apa yang kita cita-citakan. Barakallahu fikum, hilang semuanya dari apa yang kita cita-citakan, yang kita harapkan, yang kita inginkan. Barakallahu fikum. Nah, maka inilah, ikhwani fiddin rahimakumullah, faedah yang ke-37 daripada manfaat ataupun faedah daripada zikir. Kita lanjutkan ke faedah yang berikutnya. Qala al-Imam al-Qayyim rahimahullahu taala, ats-tsaminatu wa tsalatsun. Ya, faedah zikir yang ke-38. Ya. Kata beliau rahimahullahu taala, fil qalbi khallatun. wafaqatun. Yes. Di dalam hati ini ada kekosongan. Barakallahu fikum. Wafaqatun, dan ada penderitaan. Yes. Hati seorang hamba ini pada dasarnya akan menjumpai masa-masa hampa, kosong. Ya, barakallahu fikum. Dan hati ini akan menemui masa-masa menderita. Tentunya dengan berbagai macam permasalahan kehidupan. Ya, yang kita hadapi, yang kita lewati, barakallahu fikum. Naam. Ya. Kegalauan, barakallahu fikum, naam, punya masalah dalam kehidupan. Di dalam kita belajar misalnya, dalam kita bersosialisasi, dalam sekolah, dalam pendidikan, ya, barakallahu fikum, dalam berinteraksi dengan teman, bertetangga dengan masyarakat, barakallahu fikum, atau bahkan di dalam rumah tangga kita sendiri pun, ya, ada permasalahan yang membuat hati kita ini hampa, hati kita ini menderita, ya, barakallahu fikum, maka kita akan temukan keadaan hati kita seperti itu, barakallahu fikum. La yasudduha syai'un al-battah. Tidak ada sesuatu yang mampu menutupi, ya, kondisi hati tersebut sama sekali. Jadi kalau sudah menemui kegalauan, kehampaan, penderitaan hati, maka tidak akan ada yang mampu mengobatinya. Tidak akan ada yang mampu menyembuhkannya. Ya. Mengembalikannya kepada kebahagiaan, kepada keterangan, kepada cahaya. Illa, kecuali, kata beliau, zikrullahi azza wa jal, kecuali berzikir, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Jadi dengan kata lain apa? Zikir mampu, barakallahu fikum, mengisi kekosongan hati, kehampaan hati, dan mampu menghancurkan, melenyapkan penderitaan hati, barakallahu fikum. Nah, ya, ini faedah yang ketiga, 38, barakallahu fikum. Nah, kemudian kata beliau, ya, rahimahullahu ta'ala, fa idza sara dzikru syi'ar al-qalbi, maka di saat zikir itu telah menjadi syiarnya hati, di saat zikir itu telah menjadi syiar, lambang, ikon, ya, barakallahu fikum, hati, jadi hati ini, ya, sudah identik dengan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, ya, barakallahu fikum. Nah, apabila ataupun di saat hati itu menjadi di saat zikir itu menjadi syiarnya hati, bihaitu yakunu huwa dzakir bi tariqil asalah, ya, hati akan, dari sisi hati akan berzikir dengan sendirinya. Jadi kalau hati ini memang sudah, barakallahu fikum, dibiasakan dengan berzikir, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, baik dengan amalan badaniyah maupun amalan maliyah, barakallahu fikum, ya, baik dengan salat, baik dengan puasa, baik dengan berzikir, ya, mengingat Allah, mengucapkan lisannya, mengucapkan, menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, beristighfar kepada Allah tabaraka wa ta'ala, membaca Al-Quran, ataupun dengan amalan harta, bersedekah, berinfak, ini juga bagian daripada zikir. Kalau sudah dibiasakan seperti ini, sehingga hati ini, ya, barakallahu fikum, ya, menjadi syiar, ataupun zikir itu sudah menjadi syiar dalam hati seorang hamba. Menjadi labuhan baginya. Menjadi energi bagi hatinya. Ya, barakallahu fikum. Maka kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, walisanu tabaun lahu, dan lisan sebagai pengikut bagi hati. Jadi, ya, barakallahu fikum, kalau hati ini sudah, kalau zikir itu sudah menjadi syiar dalam hati, maka lisan itu pun akan mengikutinya. Ya. Lisan salah satu anggota tubuh yang mewakili daripada zikir. Ya, barakallahu fikum. Fahada huwa dzikrul ladzi yasuddul khallah. Ya. Maka inilah ya zikir yang akan menutup kekosongan itu barakallahu fikum wa yafnil faqah dan akan menghilangkan penderitaan itu barakallahu fikum. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di faedah yang ke-38 ini daripada faedah ataupun manfaat zikir kepada Allah tabaraka wa taala, Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala sedang menggambarkan sebuah realita, sebuah kenyataan, fakta, fenomena yang terjadi di tengah-tengah manusia. Mereka pasti akan menemukan masa-masa di mana hatinya kosong, hatinya hampa. Ya. Hatinya menderita, galau. Ya, barakallahu fikum. Dengan berbagai macam permasalahan di dalam hidup. Maka apabila hatinya sudah terbiasa dengan zikir, maka akan cepat pulih rasa itu. Kenapa? Karena solusinya sudah diketahui. Apabila mendapati kegalauan, gundah gulana, kehampaan, ya kita sering yang merasa hati tidak tenang, ya barakallahu fikum na'am, maka solusinya sudah kita ketahui. Larinya kemana itu sudah kita tahu. Jadi apa? Berzikir kepada Allah tabarakallahu ta'ala. Baik, ya. Sekali lagi, ini biar diulang-ulang terus, biar tersimpan dalam benak kita. Baik dengan zikir badaniyah, amalan badaniyah, salat, puasa, baca Al-Quran, zikir pagi petang, barakallahu fikum, ya. Maupun juga dengan amalan yang sering dilupakan. Padahal ini juga menjadi solusi untuk menenangkan hati. Itu apa? Ya. Ibadah maliyah, ibadah harta. Sebagai contoh ikhwani fiddin rahimahumullah, kalau hati ini sedang galau, ya, sedang gundah gulana, enggak menentu perasaan ini barakallahu fikum. Nah, maka keluarlah dari rumah dan carilah orang-orang miskin. Orang-orang fakir, orang-orang miskin yang betul-betul sedang membutuhkan bantuan kita. Barakallahu fikum. Ya. Nah, maka santunilah dia. Ya. Berikanlah dia sedikit daripada harta kita. Berinfaklah untuknya. Bayangkan ikhwan fillah rahimakumullah, seorang yang fakir, seorang yang sedang sangat butuh dengan bantuan tiba-tiba diberi. Ya. Barakallahu fikum, apa reaksinya? Di antara reaksi yang ini menjadi fakta yang sering kita dapat ya apa? Ya. Wajahnya menjadi ceria dan dari lisannya keluar doa ikhwani fiddin rahimahumullah. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak. Semoga Allah memberkahi rezeki Bapak. Semoga Bapak panjang umur. Semoga Bapak murah rezeki. Masya Allah. Ikhwani fiddin rahimahumullah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Hal tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Dan tidaklah kalian ditolong dan diberi rezeki oleh Allah tabaraka wa taala kecuali dengan sebab orang-orang yang lemah dari kalangan kalian." Ya. Tidaklah kita ditolong oleh Allah, ditolong dari setiap permasalahan yang kita hadapi dalam hidup. Demikian pula murahnya rizki yang datang kepada kita, yang itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah itu semua datang kepada kita. Ya. Menghinggapi kita, ya. Melainkan dengan sebab apa? Orang-orang lemah yang ada di antara kalian. Siapa di antara orang-orang lemah ini? Minal fuqara wa masakin. Orang-orang fakir dan miskin. Barakallahu fikum. Kenapa orang-orang miskin, orang fakir dan miskin itu juga? Karena dia tidak punya kepentingan dunia. Yang dibutuhkan adalah pertolongan. Karena dia orang yang fakir, orang yang betul-betul membutuhkan. Apalagi tatkala dia datang dengan tangisan. Dengan betul-betul berharap. Lemah dia. Tak memiliki kemampuan. Ya. Mungkin perutnya sedang kelaparan, barakallahu fikum. Naam, anak istri di rumah menunggu rezeki yang datang darinya, barakallahu fikum. Naam, kalau kita membantunya, memberikan santunan kepada orang yang membutuhkan ini, ya, muncullah keceriaannya dan keikhlasannya tatkala berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Muncul rasa keikhlasan itu, ya Allah, Pak, semoga Allah ya memberkahi rezeki Bapak. Semoga Allah mudahkan rezeki Bapak. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas kebaikan Bapak. Masya Allah. Doa yang ikhlas. Apalagi datang dari orang-orang yang lemah. Ya. Tidak ada penghalang antara dia dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum. Apalagi orang-orang dari kalangan fuqara wa masakin ini dari kalangan ahli tauhid. Masya Allah. Ya. Lebih luar biasa lagi. Kalau tadi kita berbicara orang-orang miskin dari kalangan umum, itu saja dianggap oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Apalagi yang kita santuni, yang kita bantu, mereka dari kalangan ahli tauhid yang sepanjang hidupnya mempertahankan diri, menjaga kehormatan diri untuk tetap berada di atas tauhid was sunnah. Ya. Sehingga dia tidak mau meminta-minta. Ya. Padahal dia merasa sangat butuh pertolongan, sangat butuh bantuan. Tapi dia diam seribu bahasa, tidak mau meminta. Ya. Nah, maka kita yang mengetahui itu, menyadari hal itu, maka ambil kesempatan ini. Ambil kesempatan ini ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Agar Allah subhanahu wa ta'ala pun menolong kita tatkala kita menolong hambanya yang lemah. Barakallahu fikum. Nah, tatkala kita menolong hambanya yang lemah. Bayangkan ahli tauhid. Tatkala kita menyantuni dia. Memberikan infak kepadanya. Apa yang keluar dari lisannya? Jazakallahu khairan. Doa yang sahih. Yang jelas, yang datang dari sunnah. Dia berdoa, semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas kebaikanmu. Ya. Kemudian dia lanjutkan lagi, wa barakallahu fikum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahimu, memberkahi seluruh kehidupanmu. Memberkahi usiamu, memberkahi hartamu, memberkahi keluargamu, memberkahi amalanmu. InsyaAllah. Ya. Barakallahu fikum. Kalau tadi orang lemah dari kalangan orang-orang umum saja anggap, apalagi mereka dari kalangan ahli tauhid. Ya. Barakallahu fikum. Maka inilah solusi. Ya. Solusi kegalauan hati. Solusi masalah dalam kehidupan ini. Barakallahu fikum. Jangan lupakan mereka orang-orang yang lemah di antara kita. Jangan barakallahu fikum menganggap ya berpaling ataupun menganggap sebelah mata. Tidak peduli. Ya. Padahal dia tidak meminta. Oh, kan enggak minta kok. Ya. Subhanallah, jangan tunggu dia meminta. Ya, barakallahu fikum. Nah. Kemudian kalau tadi ya, tatkala orang-orang lemah secara umum Allah anggap, kemudian apalagi ahli tauhid yang kita santuni lebih-lebih lagi. Dan yang paling lebih-lebih lagi daripada itu, tatkala kita menolong dakwah. Tatkala kita menolong dakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Dakwah ini milik siapa? Milik Allah tabaraka wa ta'ala. Maka tatkala kita menolong dakwah ini dengan harta-harta kita barakallahu fikum, siapa yang akan membalasnya? Allah jalla jalalu. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jalla fi'ula. Allah lah yang akan membalas itu secara langsung ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, mudah sebenarnya mencari solusi dalam berbagai macam permasalahan kehidupan. Tentunya apabila kita mau, apabila hati ini, zikir ini sudah menjadi lambang dalam hati kita, menjadi syiar dalam hati kita, maka kita akan mudah untuk menemukan jalan keluarnya barakallahu fikum. Mudah untuk menemukan jalan keluarnya. Berapa banyak dari orang-orang yang mudah dalam berzikir kepada Allah, baik dari zikir yang sifatnya badaniyah maupun maliyah, tenang hidupnya barakallahu fikum. Ada masalah, ini memang kehidupan. Kehidupan memang penuh dengan masalah, tapi dihadapi dengan tenang barakallahu fikum. Dihadapi dengan santai, santai maksudnya apa? Kembali kepada Allah. tidak ditangisi dengan tangisan yang seolah-olah tidak sanggup untuk keluar daripada masalah tersebut. Dia yakin Allah Subhanahu wa taala akan membantunya dengan cara dia menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ikhwan fi din rahimahullah, tentu ini bagi mereka yang hatinya sudah, yang zikir itu sudah menjadi syiar dalam hatinya, mudah dia kembali untuk menemukan solusi kegundah gulanaan itu. Barakallahu fikum. Nah, kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, fayakunu sahibuhu ghaniyan bila mal. Ya, maka orang yang yang zikir itu menjadi syiar dalam hatinya, barakallahu fikum, tatkala dia menghadapi kekosongan hati, kehampaan hati, penderitaan hati, maka ketika dia kembali untuk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dan dia jadikan itu sebagai solusi untuk mengobati hatinya tersebut, maka apa kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, fayakunu sahibuhu ghaniyan bila mal, maka akan menjadikan pelakunya, pelaku zikir tersebut, menjadi kaya padahal dia tidak punya harta. Masyaallah. Ya. Hamba tersebut menjadi kaya padahal dia tidak memiliki harta, walaupun dia tidak memiliki harta. Bagaimana itu? Ya. Nah, bagaimana itu? Berapa banyak dari kalangan kaum muslimin, mereka hidup biasa-biasa saja, tapi mereka seolah-olah seperti orang yang kaya raya, tidak punya hutang di sana-sini, tidak punya masalah yang begitu berat. Ya. Santai hidupnya, penuh dengan senyuman, penuh dengan amal saleh. Barakallahu fikum. Nah, ada manusia yang seperti ini. Nah, kemudian azizan bila asyirah, dia akan menjadi mulia walaupun tanpa ada kerabat, tanpa ada keluarga yang berada di sampingnya, dia tetap menjadi orang yang mulia. Maksudnya apa? Kerabat itu kan biasanya menolong, membantu, ya barakallahu fikum, naam, ya, menjadi tameng, ya. Ya. Kalau kita punya keluarga, pastikan kita lebih senang, lebih mulia. Nasab kita jelas. Ya barakallahu fikum. Keluarga kita jelas. Ada yang menolong, ada yang membantu. Tapi seorang yang berzikir kepada Allah tabaraka wa ta'ala, walaupun terkadang dia tidak memiliki keluarga, mungkin dia tinggalan jauh di sana, keluarganya mungkin jauh di sana, dia seorang diri di negeri tersebut, sedang merantau misalnya, dia tetap menjadi orang yang mulia. Walaupun jauh dari keluarga, ataupun tidak memiliki keluarga. Nah, atau gambaran lebih spesifiknya barakallahu fikum, seorang yang mungkin ya belum menikah, ya, yang masih hidup seorang diri, barakallahu fikum. Nah, tatkala kemuliaan di sisi manusia itu ketika kita memiliki pasangan, ya barakallahu fikum, memiliki pasangan, memiliki keturunan, tapi ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang memang hidupnya ya jomblo, seorang diri, tapi Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kenapa? Karena dia senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Siapa di antaranya? Para ulama, banyak di antara para ulama yang tidak menikah. Tapi harinya, setiap hari kehidupannya selalu dalam keadaan berzikir kepada Allah tabaraka wa taala, baik dengan badannya maupun dengan hartanya. Sebagai contoh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahallahu ta'ala. Beliau tidak menikah. Bukan tidak mau menikah, tapi tidak sempat untuk memikirkan pernikahan. Karena sibuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam belajarnya, di dalam dakwahnya, dalam beramalnya, dalam berjihadnya. Bahkan di dalam penjaranya, beliau pun masih berzikir mengingat Allah tabaraka wa ta'ala. Nah. Kemudian mahiban bila sultan, seorang yang berzikir kepada Allah yang zikir itu menjadi syiar dalam hatinya, dia akan menjadi seorang yang berwibawa walaupun tanpa tidak memiliki kekuasaan. Walaupun dia bukan penguasa, walaupun dia bukan sultan, ya barakallahu, tetap akan menjadi seorang yang berwibawa. Nah, dan banyak contoh. Siapa di antaranya? Ya, sebut saja Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahallahu ta'ala. Penguasa yang menghinakan dirinya. Beliau dijebloskan ke dalam penjara. Karena tidak mau berfatwa bahwasannya Al-Quran adalah makhluk. Beliau tetap dengan lisannya mengucapkan Al-Quran adalah kalamullah. Beliau dipenjara dan disiksa. Dan disiksa. Dengan penyiksaan yang mengerikan. Dengan penyiksaan yang mengerikan. Apakah kewibawaan beliau jatuh? Runtuh? La wallah. Tidak demi Allah. Dengan zikirnya beliau kepada Allah. Dengan ingatnya beliau kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tetap menjadikan beliau sebagai seorang yang berwibawa. Kalau seandainya beliau mau. Seandainya beliau mau berfatwa. Barakallahu fikum kepada pengikutnya. Kepada murid-muridnya. Kepada manusia ketika itu. Hancurkan khalifah. Hancurkan khalifah ini. Hancur itu khalifah. Karena apabila dibandingkan rakyat, mayoritasnya menunggu fatwa Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Kalau seandainya Imam Ahmad mau mengandalkan people power, hancur penguasa ketika itu. Tapi beliau tidak mau melakukannya. Ini bukti beliau masih ditunggu dan masih berwibawa. Apa sebabnya? Karena zikir itu menjadi syiar dalam hati beliau. Barakallahu fikum. Aina. Ikhwani fi din rahimahumullah. Ini di antara contoh-contoh yang bisa kita ya sebutkan dalam apa yang dikatakan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kemudian, kata beliau rahimahullahu ta'ala, fa'idha kana ghafilan. An dzikrillah azza wa jal. Namun apabila seorang hamba itu lalai dari mengingat Allah azza wa jal, fahuwa bidhiddi dzalik, maka akan menjadi kebalikannya daripada itu semua. Barakallahu fikum. Naam. Apa? Faqirun ma'a katsrati jiddatihi. Dia akan menjadi orang yang fakir, orang yang membutuhkan. Barakallahu fikum, padahal dia orang yang banyak pendukungnya. Tapi dia masih kelihatan fakir, masih kelihatan butuh. Seolah-olah pendukungnya hari ini, penolongnya hari ini, barakallahu fikum, belum cukup. Padahal sudah banyak sekali. Tapi masih menjadi fakir, masih menjadi orang yang paling membutuhkan pertolongan. Padahal banyak sudah yang mendukungnya. Barakallahu fikum. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah, zalilun ma'a sultanihi. Dan akan menjadi rendah padahal kekuasaan ada padanya. Akan menjadi rendah dia, hina dia, padahal dia seorang penguasa, seorang yang memiliki kekuasaan. Tapi di mata manusia dia rendah, hina, barakallahu fikum. Nah, kemudian faqirun ma kathrati ashiratihi. Dia akan menjadi hakir, hina. Barakallahu fikum. Padahal banyak kerabat, banyak saudara, banyak keluarga yang ada bersamanya. Barakallahu fikum. Tidak cukup untuk membantu dirinya. Tidak cukup untuk apa? Menutupi segala aib-aibnya misalnya. Kesalahan-kesalahannya misalnya. Membantu urus segala urusan dia misalnya. Hina dia. Barakallahu fikum. Apa sebabnya? Sebabnya barakallahu fikum, apabila na'am zikir itu tidak menjadi syiar dalam hatinya barakallahu fikum. Apabila zikir itu tidak menjadi syiar di dalam hati seorang hamba barakallahu fikum. Maka ikhwani fid din rahimani rahimakumullah, inilah dua faedah zikir yang bisa kita petik pada kesempatan malam hari ini. Yaitu faedah yang ke-37 dan ke-38. Barakallahu fikum, faedah yang ke-37, zikir adalah prinsip utama yang mudah untuk diamalkan dan mampu untuk menuju Allah tabaraka wa ta'ala. Yang ke-38, bahwasanya zikir Barakallahu fikum, apabila zikir itu menjadi syiar di dalam hati seorang hamba, maka barakallahu fikum, ya, keadaannya akan berbeda. Akan menolong dirinya dalam berbagai macam keadaan. Akan barakallahu fikum, na'am, membuat dia ya kaya padahal dia tidak memiliki harta. Membuat dia barakallahu fikum, na'am, mulia padahal dia tidak memiliki keluarga. Membuat dia barakallahu fikum, na'am, ya berwibawa padahal dia bukan penguasa, tidak memiliki kekuasaan. Ya, dan barakallahu fikum sebaliknya, ya, apabila zikir itu tidak menjadi syiar dalam hatinya, tentu dia akan hina dina padahal orang melihat dia memiliki kekuasaan, orang melihat dia memiliki keluarga yang banyak, orang melihat dia memiliki pendukung yang banyak, tapi di mata manusia dan di mata Allah tabaraka wa taala dia menjadi manusia yang hina dina, tidak ada harga barakallahu fikum. Nah, untuk ikhwani fid din rahimahumullah, ya, kami mengingatkan untuk diri kami pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa kita berzikir, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dengan apapun caranya. Baik dengan amalan-amalan badaniyah maupun amalan-amalan maliyah. Maka kita mengingat Allah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fikum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang hatinya ataupun zikir itu menjadi syiar dalam hati kita. Barakallahu fikum. Dan kita bisa memanfaatkan zikir yang mudah ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga barakallahu fikum, mulia hidup kita, barakallahu fikum, di sisi manusia, dan terlebih khusus di sisi Allah tabaraka wa ta'ala, dan dengan itu, kita mudah berjumpa dengan Allah tabaraka wa ta'ala, di syurganya. Amin, Allahumma amin. Wa sallallahu wa sallam, mubaraka ala nabina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.